Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Yunus ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhaqqullahul haqqo bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Yang artinya, dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah keterangan dan penegasan dari ayat sebelumnya, di mana perbuatan sihir adalah perbuatan yang tidak benar di dalam Islam. Allah akan mengungkapkan ketidakbenarannya, dan Allah juga tidak menyukai perbuatan orang yang merusak di muka bumi ini. Di sini Allah menjelaskan lagi yang menggunakan dengan bentuk waw atafiyah, wa yuhaqqullahul haqqa, dan Allah akan mengokohkan kalau yang benar itu benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini kita jangan sangsi. Kalau niat yang baik, yang kita tulus karena Allah, yakinlah apa yang kita hadapi, rintangan mau gimana pun, pada akhirnya Allah akan memberikan kemenangan bagi orang yang selalu istiqamah konsekuensi dengan niat yang baiknya. Tapi kalau tidak, kita lihat banyak orang yang menjabat berapa tahun ya, dengan kasus korupsi. Ini juga karena apa? Pingin melintas hidup itu patang apa? Dengan kompas langsung ya, tanpa dengan jenjang-jenjang. Maka di sini juga Allah pasti akan membongkar kedustaannya. Maka banyak orang yang kena tangkap KPK dan sebagainya. Kalaulah Allah memunculkan kebenarannya, pastilah orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan menyukainya. Lebih luas lagi pembahasan kita di sini akan dipaparkan Ustaz kami, Ustaz Fajrul Haq, Ustaz Perdana, dengan Ustaz Zainal Arifin. Kami silahkan Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Sapiar. Ayat ini adalah yang Allah inginkan dalam hal ini adalah supaya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Ketika Allah berfirman wa yuhaqq, itu artinya yubayyinuhu wa yuwaddihu. Yubayyinuhu, Allah ingin jelaskan. Wa yuwaddihu, begitu juga Allah ingin memperjelas. Apa itu al-haq? Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam. Maka yang paling mengerikan kita dalam ayat ini yaitu ketika Allah berfirman dengan bikalimatihi. Bikalimatihi di sini itu bermacam-macam variasi. Kalau Allah menjelaskan yang Allah ingin buktikan bahwa ajarannya itu dengan musibah, maka kita akan mendapatkan bencana. Tapi kalau Allah ingin menjelaskan bikalimatihi di sini adalah dengan Allah memberikan petunjuk, itu sangat bagus. Dan kalau Allah ingin membuktikan ajaran itu dengan bukti-bukti turunnya hujan yang dahsyat, gempa bumi, musibah banjir di mana-mana, inilah yang paling kita khawatirkan. Karena ini musibah ini sudah banyak terjadi, yaitu dengan Allah tutup ayat 82 ini dengan walau karihal mujrimun. Mujrimun di sini sebetulnya yang dikhususkan dalam ayat ini adalah ahli Fir'aun. Kenapa dikatakan mujrim? Karena memang mereka sudah betul-betul melampaui batas. Karena memang betul mereka itu sudah melanggar terus terang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bahasa Al-Qur'an yang disampaikan dan kita kaji pada saat ini, Allah namakan sikap, tingkah dan perilaku mereka itu yaitu adalah orang-orang mujrimun, yang mana mereka sudah betul-betul melampaui batas, karena Allah tidak akan dan tidak akan pernah menyukai orang-orang yang melampaui batas. Iya, para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 82 dari surat Yunus ini memang masih terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan para ahli sihir dan Fir'aun. Namun kata-kata wayahikul haqqo wayuhikullahul haqqo bikalimati walau karihal mujrimun itu berlaku universal. Artinya apa? Tidak saja itu kisah masa lalu dan sudah selesai, tetapi sebenarnya saat ini dan masa akan datang, Allah akan tetap menunjukkan yang benar itu dengan kekuatannya, dengan kemenangannya, dengan hidayah yang diberikannya, atau musibah di pihak lawan. Dalam kasus kekinian kita menemukan seperti perubahan iklim yang diseminarkan di Copenhagen, Denmark beberapa hari lalu, itu kita menemukan bahwa ada negara-negara besar itu memang menikmati kerusakan dan memang sengaja mempertahankan kerusakan itu. Karena apa? Karena memang mereka mendapat keuntungan dari kerusakan, sementara dia tidak mengetahui kalaulah perubahan iklim ini tidak segera dicegah, ada 43 negara di dunia ini yang berada di pulau-pulau kecil akan tenggelam dan hilang beserta manusia dan apa yang ada di dalamnya. Ini merupakan pembelajaran bagi seluruh umat manusia bahwa lingkungan hidup, perubahan iklim atau semua yang terjadi di dunia ini tidak akan terselesaikan kalau hanya berdasarkan logika semata. Harus ada unsur nurani, harus ada unsur ketuhanan, harus ada unsur ilahiyah di dalamnya, sehingga manusia yang mampu melihat saudaranya yang tidak mampu dan mau menolong saudaranya. Kalau hanya berpikir emang gue pikirin, maka tenggelamlah 43 negara tanpa ada persetujuan dalam draft yang ditandatangani di akhir pertemuan Copenhagen. Kalaulah ini gagal, maka dunia akan kiamat sebelum Allah mengkiamatkannya. Ya, para pendengar rahimakumullah, ayat ini juga memberikan satu gambaran tentang hakikat kebenaran. Wa yuhiqqullahul haqqo bikalimatih, bahwa yang namanya kebenaran itu pasti akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kebenaran itu akan tetap yuhiku, ya, digambarkan didatangkan dalam bentuk fi'il mudharik, yang artinya bahwa tetap akan selamanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran itu sebagai satu hal yang eksis di atas permukaan bumi ini. Kemudian lagi, kenapa kebenaran itu akan selalu tetap ada, tetap akan bercokol di atas kehidupan ini? Karena memang kebenaran itu sesuai dengan sunnatullah. Kebenaran itu akan sesuai dengan hati nurani manusia. Siapapun orangnya, kalau dia berhadapan dengan kebenaran, hati kecilnya pasti akan menerima kebenaran itu. Walaupun terkadang jiwanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor X, sehingga akhirnya dia lebih memilih untuk melakukan tindakan-tindakan negatif daripada menerima tawaran kebenaran yang sebenarnya sangat dia yakini dan dia terima, karena itu memang sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian lagi, dari keterangan ayat ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa sebaliknya, yang namanya kejahatan, perbuatan maksiat, ketidakbenaran itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Yang namanya kejahatan, maksiat, dan keburukan itu semua kalau di dalam Al-Quran digambarkan seperti buih yang mengambang di atas permukaan air. Fahtamal zaidu rabia, seakan-akan seperti buih yang mengambang di atas permukaan air, nampak dia bagus, nampak dia kokoh, akan tetapi sedikit saja air itu bergerak, maka buih ini akan hilang atau akan terpencar ke sana kemari. Jadi bagi para pembela kebenaran atau orang-orang yang tetap berada dan konsisten di dalam kebenaran, tidak perlu harus merasa resah dengan kebenaran yang dia pegang. Ya, sekarang ini sedang ramai-ramainya marak kasus Bank Senturi, masing-masing pada kebelingsatan, kebangkaran jenggot, yang sana buat press conference, ya, buat pertemuan dengan para wartawan dan sebagainya. Kalau seseorang berada dalam kebenaran, dia tidak akan pernah merasa resah dengan apapun yang dituduhkan kepada dirinya. Tapi orang yang berada di dalam ketidakbenaran atau melakukan kemaksiatan dan hal yang melanggar, dia akan kebingungan dan akan berusaha untuk mencari cara bagaimana kedudukannya akan tetap eksis. Ketahuilah dengan baik bahwa siapapun yang tetap melakukan kebenaran dan tetap berada di dalam kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta akan selalu bersama dirinya dan melindunginya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kebenaran yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah kebenaran idealis pribadi. Dalam artian begini, kita menganggap yang kita lakukan ini benar, pada hakikatnya itu bisa jadi yang kita lakukan itu kebenarannya adalah kebenaran subjektif, enggak objektif, ya. Oleh karenanya, marilah kita menyadari bahwa kebenaran itu milik Allah. Kita landaskanlah dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Tidak ada kebenaran Allah ini yang bertentangan di alam semesta ini. Pasti berlakunya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita menganggap kebenaran itu hanya datang dari diri kita pribadi, maka muncullah egois diri, tidak tawadu, tidak rendah diri, dan kita malah terkucilkan daripada masyarakat dan komunitas mukmin yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi, kebenaran yang kita lakukan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buahnya di akhir pasti Allah akan tunjukkan yang benar itu tetap benar. Karena apa? Dalam ayat ini, kalaulah kebenaran hanya yang Allah berikan kepada kita, cukup dengan kun fayakun, dengan huruf kaf dan nun, apa yang dikatakan ini benar, pastilah wujudnya kebenaran itu akan datang kepada kita. Tapi kalau kebenaran itu masih kita lakukan dengan bentuk tameng-tameng yang menimbulkan hal yang negatif, pastilah jalan kita itu tidak benar dan sesat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita simpulkan dari kajian kita ini bahwasannya kebenaran adalah milik Allah. Marilah kita raih dengan niat ikhlas kepadanya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat kebenaran dalam kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Safiar, Ustadz Fagrul Haq, dan Ustadz Ahmad Perdana Indra, Ustadz Zainal Arifin mengucapkan ribuan terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.